Indonesia itu kan enggak nuntut-nuntut amat. Pemerintah bagus apa tidak juga enggak nuntut gitu ya. Pokoknya mereka mampu hidup. Ya, kalau ngomong Indonesia, saya tahunya itu rakyat yang saya ketemu tiap hari, yang memang sangat tangguh. Ya, bahasa Jawanya itu ora cerdas tapak palu ning pandi. Nabi Ayub itu kudisan 18 tahun, seluruh tubuh coba. Nabi loh gue. Nek gue pantes-pantes toh. Wong gue ora kudisan kok tato-tato gitu. Jadi kita itu ndak menderita pun. Kalau manusia mau menghitung berapa hal yang kamu syukuri, berapa hal yang kamu keluhkan, berapa hal yang kamu menderita, kalau kamu mau menghitung tiap hari, kamu tidak akan pernah menderita. Kredit Indonesia hari ini menurut Simbah resminya seperti apa? Indonesia hari ini. Apanya? Karena semua banyak yang terjadi di Indonesia sekarang. Kelangkaan minyak, tapi ada prestasi menggelar GP, ada perpindahan ibu kota, terus menyambut 2024, terus netizen yang menentukan semua kepakaran. Logo halal. Logo halal. Logo halal. Sekian banyak yang terjadi. Nah, pernyataan resmi Simbah ini terhadap semua hal ini apa toh ini sebenarnya? Kan seharusnya kalau tanya itu kepada orang yang mengerti. Sama dengan kalau nagih hutang itu didelok sik sing kok tagin duit ora, gitu kan. Kan gitu kan. Jadi kan resminya saya tidak mampu menjawab itu untuk resminya gitu. Kan. Iya. Tapi kalau yang ditanyakan adalah perasaan adik itu kira-kira gimana? Perasaan sih, Mbah. Bagaimana tentang saya itu justru kagum-kagum aja sama Indonesia. Kagum percaya kepada cintanya Allah kepada bangsa Indonesia gitu. Yang saya ambil malah itunya gitu loh. Mau kejadian apa saja Indonesia tetap tidak hancur. Gitu ya. Kagumnya lebih ke karena memang mungkin tidak hanya soal karena fakta bahwa manusia dan rakyat Indonesia itu begini. Tapi mungkin sudah dari sononya juga saya curiganya gitu. Tapi nggak bisa dibuktikan ya apa tidak ya. Memang disayang sama Tuhan. Makanya kan di tayangan yang kemarin kan saya bilang Indonesia itu memang ditakdirkan untuk menjadi pusat kemakmuran dunia. Jadi rakyatnya juga kan tangguh. Jadi keadaan mau COVID, mau krisis, mau apa itu ya tetap iguh dan ubetnya atau ya daya upaya rakyat untuk menghidupi dirinya kan luar biasa. Saya kira tidak ada swasta kelas menengah bawah yang sebanyak di Indonesia, di seluruh dunia. Gitu ya. Udah, enggak ada warung sebanyak itu di mana saja kecuali di Indonesia, di Pulau Jawa terutama gitu ya. Warung-warung usaha apa aja lah, macam-macam. Sampai dodol kasur di perempatan jalan, sampai wah sudah apa aja. Dan masih ada loh orang yang bikin dipan atau ranjang kayu dipikul dewe. Dan itu ya ada konsumennya. Jadi Indonesia itu saya kira komposisi dari rasa sayang Tuhan kepada suatu kelompok dari hamba-hambanya dengan penyediaan Tuhan terhadap ketangguhan. Dan orang Indonesia itu kan enggak nuntut-nuntut amat. Pemerintah bagus apa tidak juga enggak nuntut gitu ya. Pokoknya mereka mampu hidup. Dan ketawa terus. Gitu ya. Ada apa-apa, mal ya rame, pasar ya rame. Ada semacam daya tahan kebangsaan atau kemanusiaan atau kerakyatan sedemikian rupa yang dimiliki oleh rakyat Indonesia yang tidak dimiliki oleh rakyat yang lain. Gitu loh. Jadi kalau terutama kalau lihat gelombang swasta, jadi peta swasta kelas menengah bawah Indonesia itu luar biasa. Di Jakarta aja di jalan-jalan besar di Sudirman, Tamrin itu kalau tidak ada warteg-warteg kan karyawan-karyawan di perusahaan-perusahaan besar itu kan tidak makan juga. Jadi itu semua kan hidup karena menengah bawahnya Indonesia ini luar biasa. Kamu naik motor aja kamu hitung jiruh lufat. Dalam hitungan 10 kamu ketemu warung berapa? Dalam hitungan 100 kamu ketemu warung berapa? Luar biasa banyaknya. Dan ada yang beli loh. Dan laris loh. Itu luar biasa Indonesia soal itu. Saya enggak usah di Jogja lah. Di Jombang, Anda dari Jombang ke Malang gitu nanti ada kecamatan apa tuh ya ruame kayak gitu. Jadi bangsa Indonesia memang punya keistimewaan. Satu, tangguh. Nomor dua, tidak putus asa dalam keadaan apapun saja. Itu tantermin dari kalau cari orang tersenyum dan tertawa kan sangat mudah di sini. Yung guyang guyu, cengengesan, dan cik ngerokok. Isi ngerokok, basbus. Tukang becak sekarang kan susah banget hidupnya. Tapi mereka hidup dan merokok. Mereka makan aja susah tapi merokok. Tapi udut gitu loh. Jadi pokoknya kalau ngomong Indonesia, saya tahunya itu rakyat yang saya ketemu tiap hari yang memang sangat tangguh. Ya nek bahasa Jawanya ora cerdas tapak palu ning pandi. Jadi orang yang sangat tangguh rakyat Indonesia itu. Tapi kalau ada sambatnya ya wajar ya, Pak. Ya kan dilihat presentasenya. Atau sambat itu bagian dari kegembiraan. Bagian dari hiburan dia. Bisa toh? Iya. Misalnya jomblo enggak kawin-kawin, kan mesti sambat karo kanca-kanca ya apa rek, katen bojo gak oleh-oleh. Itu kan kemewahan juga gitu loh. Itu kan juga kegembiraan. Sambat itu tidak lantas bertentangan dengan kegembiraan. Justru kalau kamu kakimu terkilir terus, aduh, itu kan nikmat. Jadi kadang-kadang mengeluh itu adalah bagian dari kenikmatan. Makanya kalau dipijet terus, waduh, gitu ya. Bayangin kalau kamu tidak boleh, gitu, tidak boleh mengeluhkan gitu ya. Wagu. Iya. Kalau saya sering, saya ingat ya, kan Simbah sering ngendika negara yang kuat, ya, rakyatnya cenderung melemah. Lemah. Negara yang, rakyatnya lemah, negaranya kuat. Rakyatnya kuat, negaranya menjadi, pemerintahnya menjadi lemah. Nah kita ini di fase apa ini Mbah? Di fase rakyatnya kuat, negaranya lemah atau negaranya kuat? Rakyatnya. Ini sebenarnya ilmunya Sabrang ya. Iya. Saya sebagai bapaknya kan manut juga sama Sabrang. Karena Sabrang itu salah satu guru saya. Jadi guru saya juga, ada fase rakyat dialektika, kuat, pemerintah kuat. Atau negara gitu ya. Rakyat lemah, negara kuat. Negara ada kuat. Yang paling celaka kalau rakyatnya lemah, negaranya lemah. Atau pemerintahnya juga lemah. Kalau kita ini kan permanen rakyatnya kuat. Misalnya kalau gempa kayak di Bantul itu kan menunjukkan betapa kuatnya rakyat. Masa ada gempa enggak sampai sebulan, itu saya sama Sultan mengumumkan benar. Di Wonokromo bahwa kita Jogja tidak perlu bantuan internasional lagi, kita sudah bisa mandiri. Itu kita umumkan resmi. Enggak ada di seluruh dunia di mana rakyat menyatakan enggak usah dibantu. Coba. Ya. Dan itu makin ke desa makin kuat. Contohnya apa? Jadi Kiai Kanjeng kan juga ikut menangani evakuasi dan pembagian makanan dan obat-obatan. Itu kalau ada truk atau kol atau mobil bawa makanan atau obat-obatan. Itu kalau masih di Jogja dan di pinggiran Jogja, masih di utara Bantul itu rakyat tuh ngomongnya, sini Pak, gitu. Sini belum kebagian. Tapi kalau sudah ke selatan, ke desa-desa, mereka ngomongnya terbalik. Sana Pak ya belum dapat. Sana yang belum dapat, sini sudah. Coba, ngerti beda sosiologis dan mentalitasnya antara yang dekat kota dengan yang di desa. Jadi orang Jawa itu aslinya mah luar biasa. Luar biasa. Saya tidak Jawa sentris loh ya. Memang saya orang Jawa dan memang faktanya seperti itu. Jadi saya tidak membandingkan dengan tsunami di Aceh, enggak juga ya. Tapi pokoknya Bantul itu contoh dari bapak dasarnya rakyat kita. Saya sendiri kan bikinkan rumah tuh sama Kiai Kanjeng. Iya, betul. Kita bikinkan rumah dan setiap rumah kita jatah sekian puluh juta gitu ya. Terus mereka itu kan datang ke sini berkali-kali untuk menawar. Ini enggak perlu segini Pak jumlahnya. Satu orang, jadi misalnya pertama kan itu cukup untuk 12 orang, 12 rumah ya. Dia tawar, ternyata cukup untuk 25 rumah. Kemudian sampai 62 rumah. Jadi misalnya gampangannya dia dapat jatah 10 juta, dia bilang ini cukup kok, ini 2 juta aja cukup, 5 juta aja cukup. Ya. Karena ini masih bisa dipakai, kayunya masih bisa dievakuasi, butuh batanya masih bisa dikumpulin dan seterusnya. Jadi mereka tidak butuh 10 juta, mereka cukup 2 juta, 3 juta. Bahkan Pak Joko Kanto yang rumahnya ambruk, itu juga menolak duit yang kita kasih. Dia hanya menawar tidak ada separohnya. Sudah cukup 2 juta aja gitu. Itu Pak Joko Kanto. Sesepuh kita Kiai Kanjeng kan gitu. Jadi bangsa Indonesia itu mempunyai keistimewaan luar biasa. Jadi makanya tidak masalah presidennya mau Bung Karno, mau Pak Harto, mau Pak Habibie, mau Gus Dur, tidak masalah, karena mereka hidupnya sendiri sudah sangat kuat, sangat tangguh dan tidak aleman. Aleman itu tidak terlalu tidak manja lah. Kalau saya pengetahuannya itu saya tuh. Berarti ya. Alhamdulillah kita ini di fase yang baik-baik saja Kak, Indonesia ini, ya toh rakyatnya ya sejahtera, kaya gitu terus. Oh kita lebih kaya. Kalau ngelihat kelas menengah bawah di Indonesia itu kita lebih kaya dari setahu saya di Myanmar, di Thailand, kita di Belanda, di Amerika. Kita paling sekarang gini, rest area aja, rest area yang ada pom bensinnya itu di jalan tol itu menurut saya yang paling mewah di Indonesia. Pedagangnya banyak, bahkan di Probolinggo sampai toko-toko gede-gede segala macam ada di situ. Seperti seperti sebuah kota sendiri toh. Dan sekarang ada berapa puluh rest area itu menurut saya. Kayak Kanjeng kan pernah dari London ke Birmingham atau ke mana waktu itu ya, ke Manchester dan lain-lain. Kan kita juga berhenti di rest area, kan nggak sebanding sama saya dengan yang di sini. Tokonya, apa, warungnya cuma satu, pilihannya cuma itu-itu. Di sini kan macam-macam ada semua. Meskipun rest area kecil di sebuah pelosok ya, tetap macam-macam. Jadi orang Indonesia itu daya hidupnya tidak tertandingi. Ya. Nah, dan Allah memberikan kekayaan alamnya yang juga tidak tertandingi di seluruh dunia. Tapi itu kan negatifnya adalah kita menjadi agak sedikit manja secara kelompok. Tapi tidak manja secara pribadi. Jadi orang Indonesia itu bisa aja. Isoai ono edalane gitu ya. Ditambah Allah itu kan juga punya sifat min yarzuku min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki melalui jalan yang tidak kamu duga-duga. Semua orang kan kalau ketemu kita, saya itu juga susah cari uang selama Covid. Tapi ono ada aja. Tetap survive aja kita itu. Jadi saya kira itu faktornya tidak hanya soal ekonomi negara, tapi satu karena rakyatnya memang demenake gitu ya. Rakyatnya memang kondusif. Memang kuat. Rakyatnya kuat, kondusif. Dan memang Allah itu juga berperan. Coba, saya nonton sepak bola ASEAN di Yangon. Myanmar. Myanmar ya. Indonesia masuk final ya. Waktu lawan UAE dan segala macam. Itu saya lewat satu jalan yang persis di Gondolayu itu. Jadi ada toko-toko-toko ban mobil. Berderet dan nek ban mobil kabeh, tukang jahit kabeh itu ya. Itu kan menentang teori ekonomi. Kalau Anda jual soto jangan jajar jual soto tuh. Soto, rawon, gado-gado kan gitu. Mosok iki sak deret soto kabeh. Itu kan melanggar logika ekonomi. Kaidah ekonomi. Ya tapi kan di Indonesia gitu, yang ban di Gondolayu itu ban semua, ban bekas semua. Di Myanmar saya lihat itu loh, kok persis ini? Urusan ban bekas semua. Dan semua laku. Bagaimana negara bisa mengatur semua laku? Kan enggak bisa, Allah yang mengatur. Jadi ada sifat kehidupan yang manusia, kalau Anda bersyukur, kalau Anda punya kemampuan bersyukur, dan ketika kita belajar bersyukur kan tidak ada hubungannya sama ban mobil. Ya toh? Tapi kalau Anda menjadi manusia yang sering bersyukur dan pandai bersyukur, maka nanti akan menemukan bahwa warungmu, jualanmu, ekonomimu, nafkahmu itu sama Allah diterapkan rumus min haitsu la yahtasib itu. Allah selalu memberi rezeki melalui jalan yang tidak diduga-duga atau tidak bisa diperhitungkan. Apalagi ada jaminan yang lebih mendasar. Tidak ada makhluk melata di muka bumi. Melata ya termasuk melata itu maksudnya untuk Doni melata kok ini. Ayo melata. Kavertebrata. Ya, yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah. Jadi yang penting kita itu jangan kehilangan kontak dengan Tuhan. Nah, ya, syukur kontaknya itu diisi dengan rasa syukur dan dihitung tiap hari itu kalau bisa dihitung. Gimana? Misalnya saya menderita ya, tapi saya tidak bisa bilang sama Allah saya menderita. Karena yang lebih menderita dari saya lebih banyak. Mungkin saya ditimpa kedengkian. Orang tidak suka sama saya, orang dengki sama saya, sehingga saya tidak bisa diterima di mana-mana gitu ya. Semenderita-menderitanya saya masih lebih menderita Sayyidina Ali yang matinya dibunuh ketika sujud pakai gagang pedang, kemudian anaknya diracun istrinya sendiri, anaknya satunya dipotong kepalanya dan dipisahkan dari badannya ribuan kilometer. Bagaimana saya bisa bilang bahasa menderita? Jadi bagaimana saya mengeluh kepada Allah? Gak bisa dong. Opo nun gitu kan, itu kan perasaan adik saja gitu. Yang lebih menderita itu Yesus tuh menderita, Nabi Isa menderita, Nabi Ayub itu kudisan 18 tahun seluruh tubuh coba. Nabi loh gue. Nek gue pantes toh. Wong gue ora kudisan kok tato-tato gitu itu. Jadi kita itu enggak menderita pun. Kalau manusia mau menghitung berapa hal yang kamu syukuri, berapa hal yang kamu keluhkan, berapa hal yang kamu menderita, kalau kamu mau menghitung tiap hari, kamu tidak akan pernah menderita. Apalagi perhitungannya mendasar. Ada saja sudah bersyukur. Emang siapa yang nyuruh Doni ada? Kecuali itu cintanya Tuhan. Gitu? Kan enggak ada yang mengharuskan Tuhan untuk menciptakan Doni. Tidak ada kewajiban Tuhan untuk bikin Doni, tidak ada. Tapi Allah berinisiatif karena cintanya mengadakan doni nyanyi di Kiai Kanjeng dan seterusnya. Gimana tidak bersyukur? Apa yang bisa menandingi itu sehingga kamu tidak bersyukur? Jadi seluruh penderitaanmu kalah oleh adamu. Tok, adamu tok. Belum lagi kamu di Kiai Kanjeng, kamu keliling dunia, kamu keliling Indonesia. Itu begitu banyak hal yang kita syukuri. Jadi saya juga, saya tiap hari juga nelongso dan merasa menderita. Tapi ketika saya kejar, ketawa sendiri saja. Ah, itulah perasaan adik saja kan gitu. Bagaimana? Tapi kan saya punya Sabrang. Sabrang pinter, luar biasa. Rahmat Allah yang luar biasa. Saya punya Rampak, saya punya Jembar, saya punya Haya, ya saya punya Novia dan seterusnya ya. Jadi makanya teori saya ridho. Dalam apapun saja yang kamu alami, endingnya ridho. Ridho itu, dan ridho itu bukan mekanisme intelektual. Benar. Ya. Kalau bersyukur itu masih ada. Misalnya kamu dapat laba bersyukur, tidak dapat laba tidak bersyukur gitu ya. Itu masih ada logika. Kalau ridho itu tidak. Ridho itu suntik, itu vaksin. Ridho itu bagi saya super vaksin. Terus pokoknya ridho, titik. Gitu loh. Tuh. Ya. Udah, kamu mengalami Pak Ridho. Toh andaikan kamu enggak ridho emang bisa mengatasi, bisa enggak gitu. Yeah. Jadi sekarang ada masalah politik, ada pemilu 2 tahun lagi, sekarang ada 2 kelompok oligarki di Jakarta yang mulai merintis untuk bersaing. Mm-hmm. Ya. Terus nanti yang bermusuhan akan kompak karena ini ada 2 kelompok bermusuhan, tabrakan dan hina-hinaan terus. Suatu hari mereka kompak karena atasannya ini sama atas ini tandem, satu jadi cawapres, satu jadi capres. Mereka terpaksa kompak. Tapi semua itu kamu setuju atau tidak setuju, emang kenapa? Ridho aja. Makanya saya, ilmu saya terakhir yang ingin saya kasih kepada anak cucu adalah ridho. Ridho itu tidak sama dengan setuju loh. Aku takon, kamu setuju nggak ada koruptor? Ya. Tapi ridho. Ridho. Ridho, enggak apa-apa. Karena sudah terjadi, berarti Allah sendiri kan tidak menghalangi. Ya. Gitu? Allah saja enggak menghalangi kok kamu wel kan. Ya. Kan gitu kan. Ya. Allah saja enggak menghalangi loh. Ada koruptor, ada penindas, ada macam-macam, ada orang zalim, ada orang sombong, ada orang menghina kita dan seterusnya kan. Kita enggak bisa mengatasi dan Tuhan juga tidak menghalangi. Buktinya terjadi kok. Ya. Buktinya terjadi kok. Terus kalau kita berdoa sama Tuhan juga belum tentu terus orang itu dihukum. Jadi saya juga tidak pernah minta orang dihukum. Don. Saya tidak pernah minta orang yang menyakiti saya oleh Allah dijadikan kualat apa enggak. Saya sudah menyatakan di Padang Bulan kemarin di Mojopat, saya ridho. Bahkan kamu bunuh saya ridho. Karena semua yang kamu lakukan dan apapun yang terjadi di muka bumi, kalau Allah tidak menghendaki kan tidak terjadi. Kalau Allah sudah mengizinkan itu terjadi, mau apa saya? Satu-satunya jalan adalah ridho. Sayyidina Ali ketika dibunuh kayak ridho dia. Ridho. Karena itu kan ketentuan Allah akhirnya kan itu. Bahwa Allah setuju apa tidak, kita enggak tahu. Tapi pokoknya kita ridho. Makanya ridho itu menurut saya itu vaksin super. Terus disuntik ke, baik. Ridho menurut baik. Sugesti aja. Enggak pakai pikiran. Pokoknya ridho menurut baik. Kamu difitnah di kampung. Terus kamu tidak ridho, kamu marah, kamu tidak terima, aku kau apa ke? Mau kamu bunuh? Mau gue bakar rumahnya? Tidak semua kan? Semua responmu terhadap kedoliman itu kan juga tidak akan kamu lakukan. Jadi sudah, disuntik aja ridho. Jadi vaksin ridho namanya. Gitu kira-kira. Oke. Okay.